Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan membantah syubhat-syubhat ahli al-kalam dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Di antara syubhat mereka yang kemarin kita bantah apa? Indak Iqbal. Baik, mereka berdalil dengan ayat inna ja'alnahu Qur'anan Arabia. Mereka maknakan ja'alna menjadi khalaqna. Berarti maknanya inna khalaqnahu Qur'anan. Sungguh kami telah menciptakan Al-Qur'an. Ini pendalilan mereka. Bagaimana membantahnya? Indah Kaba Muhammad. Baik, kita katakan bahwasanya ja'ala dalam ayat ini tidak bermakna khalaqa. Kenapa? Dua atau satu? Baik. Nah, karena ja'ala akan bermakna khalaqa kalau muta'addi kepada satu maf'ul saja. Sedangkan dalam ayat ini butuh dua maf'ul. Naam. Kemudian syubhat yang lain, apa Ismail? Taib, naam. Berhubungan dengan kisah Musa, mereka berdalil dengan ayat di surat Al-Qasas. Naam, nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakah minas syajarah. Mereka katakan bahwasanya kalam Allah ciptakan di pohon. Bagaimana menjawabnya? Inda Qumair. Makna yang hak bahwasanya kalam tersebut fil buq'atil mubarakah didengar di apa minal fil buq'atil mubarakah minas syajarah, bahwasanya arah ya, arah dari kalam tersebut dari arah apa arah pohon kalam kalamullah. Tayib, ini makna yang hak, cuman butuh dibantah syubhat mereka. Taib, sebab mereka enam dari pendalilan ayat minas syajarah. Enam di sini yang pertama apa? Kebasannya min di sini libtidail ghayah. Taib, bukan maksudnya bahwasanya pohon itulah yang berbicara, tapi enam permulaan atau dalam artian dari arah mana suara itu didengar. Itu mulainya dari arah pohon. Taib. Juga ilzam mereka dengan ilzamat yang itu jelas kebatilannya apa? Di antaranya indak Hudzaifah. Baik, nah, kalau seandainya saja kalam itu diciptakan di pohon, tentunya nah, pohonlah yang mengatakan apa? Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Dan ini tidak ada seorang pun yang menyatakan demikian. Tidak akan berani. Kemudian berikutnya, seandainya demikian, maka tentunya perkataan Fir'aun na'am juga tidak boleh diingkari, ya tidak? Kenapa? Karena na'am, perkataan Fir'aun ana rabbukumul a'la berarti juga apa? Makhluk, sebagaimana perkataan pohon tadi, inni anallahu rabbul alamin. Na'am. Sehingga kenapa kok dibeda-bedakan? Kalam Fir'aun diingkari, sedangkan kalam pohon tidak diingkari. Naam. Dan pembedaan pada perkara yang seharusnya disamakan menunjukkan batilnya hal tersebut, ikhwan. Karena sesuatu yang sama tidak boleh dibedakan, sebagaimana pula sesuatu yang berbeda tidak boleh disamakan. Sekarang kita masuk pada syubhat berikutnya. Fa'inqil. Faqad qala ta'ala innahu laqawlu rasulin karim. وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبرائيل أو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب. Jika dikatakan sekarang masuk pada khilaf di kalangan mereka-mereka yang menyatakan Al-Quran makhluk, ikhwan. Naam. Asy'ariyah, walaupun mereka bersepakat bahwasanya Quran yang ada di tangan-tangan kita ini adalah makhluk, dengan orang-orang Mu'tazilah mereka sepakat dari sisi ini. Quran yang ada di tangan kita adalah makhluk. Yang bukan makhluk menurut Asy'ariyah yang mana? Okay. Hah? Yang ada pada zat Allah, kalamun nafsi. Itu yang bukan makhluk. Tapi kemudian ketika dimunculkan, itu menjadi makhluk. Dayim, karena Al-Quran di sisi mereka hanyalah ibarat dari kalamullah. Dayim. Nah, berarti sepakat dengan orang-orang Mu'tazilah bahwasanya Al-Quran yang ada di kita ini makhluk. Tapi ya kawan, mereka berselisih pendapat. Naam. Dayim. Siapa yang memunculkan Al-Quran itu? Dari siapa munculnya Al-Quran ini? Khilaf di kalangan mereka. Setelah sepakat itu makhluk, paham? Nah, di antara mereka mengatakan dengan ayat ini, innahu laqaulu rasulin karim. Sungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan utusan yang mulia. Nah, ini pendalilan mereka. Ayat ini menurut mereka menunjukkan bahwasanya Rasulullah yang memunculkan Al-Quran. Rasul tersebut yang apa? Ahdathah. Yaitu yang mengada-adakan Al-Quran. Paham? Dan Rasul ini imma Jibril, kemungkinannya Jibril, karena Jibril juga Rasul. Ya kan? Atau Muhammad, atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, kalau dikatakan demikian, bagaimana kita menjawab? Il, maka dikatakan untuk menjawab mereka, dzikrur rasuli mu'arrafun annahu muballighun an mursilih. Atau mu'arif, ya, mu'arif. Tempat kalian mu'arif atau ma'arif? Hah? Ada harokatnya, ha? Mu'arif, ha? Naam, harusnya mu'arif. Naam. Hah? Nah, harusnya mu'arif. Bagus mu'arif. Ya, ya. Nah. Makanya heran kok di sini kalau mu'arif, nah. Maknanya menjadi kurang jelas, kawan. Nah, sekarang perhatikan. Dzikrur rasuli mu'arifun annahu muballighun an mursilih. Ini juga nah, syubhatnya lumayan, kawan, kalau kita paham. Karena ayat apa? Innahu laqaulu rasulin karim, ya tidak? Sungguhnya Al-Quran itu perkataan Rasul yang mulia. Gimana ini? Berarti Rasul yang mengatakan, bukan kalamullah. Paham? Nah, sekarang jawabannya, penyebutan Rasul, laqaulu rasulin. Penyebutan dengan lafaz Rasul ini, mu'arifun annahu muballighun an mursilin. Memberitahu kita, bahwasanya dia adalah apa? Mubalik, yang menyampaikan dari zat yang telah mengutusnya. Paham? Ketika dikatakan ini adalah perkataan Rasul. Nah, kenapa enggak disebut perkataan Jibril atau perkataan Muhammad, tapi disebut Rasul? Didatangkan lafaz Rasul untuk menunjukkan bahwasanya dia itu hanya menyampaikan. Paham, Wahyu? Hanya menyampaikan. Li'annahu lam yakul innahu qawlu malikin aw nabiyyin. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah perkataan malakin afan, innahu qawlu malakin aw nabiyyin. Itu perkataan malaikat atau nabi. Nah, kalau demikian fa'ulima annahu ballaghahu amman arsalahu bih la annahu unsyi'a min jihati nafsih. Ini disimpat saya unsyi'a. Kalau yang lain ansya'ahu lebih bagus, ha? Ansya'ahu. Baik. Baik. Fa'ulima annahu ballaghahu amman arsalahu bih la annahu ansya'ahu min jihati nafsih. Nah, ini yang betul. Maka diketahui bahwasanya dia itu menyampaikan dari zat yang telah mengutus dia, bukan dia memunculkan Al-Quran itu sendiri dari diri sendiri. Paham? Ini diambil dari kata Rasul. Subhanallah. Pendalilan yang harus dipahami dengan baik. Ini jawaban pertama ya, Pak. Wa aidan, dan juga فَالرَّسُولُ فِي إِحْدَى الْآيَتَيْنِ جِبْرَئِيلُ وَفِي الْأُخْرَى مُحَمَّدُ فَإِضَافَتُهُ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا تُبَيِّنُ أَنَّ الْإِضَافَةَ لِلتَّبْلِيغِ إِذْ لَوْ أَحْدَثَهُ أَحَدُهُمَا امْتَنَعَ أَنْ يُحْدِثَهُ الْآخَرُ. Jawaban kedua. Rasul dalam salah satu dari dua ayat tersebut adalah Jibril. Dan pada ayat yang lain Muhammad. Ayatnya mana sih? Mana saja yang seperti ini? Innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Ini yang di surat? Hah? Hah? At-Takwir. Berarti maknanya siapa? Jibril. Satunya lagi di mana? Dalam Al-Haqqah bagaimana? Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun. Ya. Innahu laqawlu rasulin karim. Terus? Wa ma huwa biqawli sya'irin. Qalilamma tadzakkarun. Naam. Taib. Nah, kalau yang ini di surat Al-Haqqah jelas yang dimaksud siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah, satunya padahal sama-sama rasul, ya kan? Iya, betul enggak ayatnya tadi? Tu'minun, betul tak Mujahid? Baik, betul yang awal tadi. Nah, pada surat Al-Haqqah, innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair. Bukanlah Al-Quran itu perkataan syair. Qalila ma tu'minun. Nah, wa ma huwa biqawli kahin qalilan ma tadakkarun. Baik. Nah, ini hubungannya dengan Nabi kita Muhammad. Itu yang dimaksud far rasul fi ihdal ayatain Jibril. Nah, rasul pada salah satu dari dua ayat ini yaitu di surat At-Takwir maksudnya adalah Jibril. Wa fil ukhra Muhammad, dan di ayat yang lain Muhammad yaitu di surat Al-Haqqah tadi. Nah, fa idafatuhu ila kullin minhumā, maka pengidhofan kepada masing-masing dari keduanya. Salah satunya ke Nabi kita Muhammad, satunya ke Jibril. Ini menjelaskan bahwasanya idhofah di situ hanyalah apa? Menunjukkan lit tabligh. Bahwasanya Nabi kita Muhammad hanya menyampaikan, demikian pula Jibril hanya menyampaikan. Loh, kenapa dibawa seperti itu? Dari mana kalian ini tahrif? Ya kan? Ya enggak? Nah, kita jawab berikutnya. Idh lau ahdathahu ahaduhuma imtana'an yahdithahul akhar. Sebab kalau salah satu dari keduanya itu yang mengadakan, yang memunculkan, misalnya Jibril yang mengatakan Al-Quran itu perkataan Jibril. Nah, kalau yang mengadakan salah satu dari keduanya tentunya terhalangi untuk apa? Yang lain mengadakan juga, ya tidak? Kalau sudah Al-Quran ditetapkan yang memunculkan, yang apa? Yang mengada-adakan Al-Quran itu Jibril. Tentunya ya tidak mungkin Nabi kita Muhammad kemudian mengada-adakannya lagi. Demikian pula kalau itu adalah kalam yang diada-adakan oleh Nabi kita Muhammad. Maka tidak mungkin diidhofahkan kepada Jibril. Paham? Nah, inilah na'am Al-Quran. Khanifillah. Subhanallah. Kapan saja ahlul batil ingin berdalil dengan salah satu na'am ayat dari ayat-ayatnya, mesti pada ayat-ayat itu terkandung bantahan untuk mereka sendiri. Nah, dipahami ini. Ini bagus. Nah, dalam dua ayat sama-sama innahu laqaulur rasulin karim. Satunya ke Jibril, satunya ke Nabi kita Muhammad. Menunjukkan bahwasanya idhofah qaulur rasulin, ini yang dimaksud idhofah ini. Perkataan rasul. Ini adalah apa? Hanya menunjukkan tabligh bahwasanya rasul tersebut, baik itu Jibril maupun Nabi kita Muhammad, hanya menyampaikan. Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad dan Nabi kita Muhammad menyampaikan kepada umat. Paham? Sallallahu alaihi wasallam. Jawaban ketiga. Wa aidan fa qauluhu rasulin amin dalilun ala annahu la yazidu fil kalamil ladhi arsalahu bitablighihi wa la yankusu minhu bal huwa aminun ala ma arsal ala ma ursila bih. Naam, bal huwa aminun ala ma ursila bihi yuballighuhu an mursilihi. Juga perkataan rasulin amin disifati dengan amin. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak akan menambah kalam yang beliau diutus untuk menyampaikannya, tidak pula dia menguranginya. Bahkan dia adalah amin yang terpercaya atas perkara yang dia diutus dengannya. Dia menyampaikan dari mursilnya. Siapa mursil yang dimaksud di sini? Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengutus beliau. Jadi beliau hanya menyampaikan saja, baik itu Jibril maupun Nabi kita Muhammad. Naam. Mereka berdua adalah apa? Amin. Dua-duanya terpercaya. Sehingga tidak akan mengurangi maupun menambahi. Menunjukkan itu bukan perkataan mereka, tapi mereka menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, bantahan yang keempat. Wa aidan fa inna Allah qad kaffara man ja'alahu qaulal bashar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan siapa saja yang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai perkataan manusia. Nah, di mana pengkafiran ini di dalam Al-Qur'an? Inda Kasha. Di surat Al-Muddathir. Nah, menghikayatkan mereka-mereka yang kufur yang dimasukkan dalam neraka. In hadza illa qaulul bashar, mengatakan bahwasanya tidaklah ini itu hanya tidaklah ini yaitu Al-Qur'an kecuali perkataan manusia saja. In hadza illa qaulul bashar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan neraka saqar. Taim sa'uslihi saqar. Sungguh aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Menunjukkan, nah, kalau menisbahkan itu perkataan bashar, maka itu kafir. Nah, sekarang ikhwan kembali ke perkataan yang Ibnu Aziz. Nah, sungguhnya Allah telah mengkafirkan siapa saja menjadikan Al-Quran itu perkataan bashar, perkataan manusia. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam basharun. Faman ja'alahu qaula Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima'na annahu ansha'ahu faqad kafar. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, sehingga siapa saja menjadikan Al-Qur'an itu perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan makna bahwasanya beliaulah yang memunculkannya, yang mengada-adakannya, maka sungguh dia adalah kafir. Wala farqa baina an yaqula innahu qaulu basharin aw jinniyin aw malakin. Dan tidak ada perbedaan antara dia mengatakan bahwasanya itu perkataan manusia atau jin atau malaikat. Yang jelas ketika menisbahkan itu bukan perkataan Allah, maka ini hukumnya kafir. Wal kalamu kalamu man qalahu mubtadi'an la man qalahu muballighah. Ini kaidahnya. Dan kalam itu intinya adalah apa? Kalam dari zat yang mengatakannya pertama kali, bukan perkataan orang yang menyampaikannya. Paham? Nah, ketika Nabi kita Muhammad menyampaikan perkataan Allah, maka ini dikatakan kalam Muhammad atau kalam Allah? Kalam Allah. Demikian pula Jibril ketika menyampaikan wahyu ke Nabi kita Muhammad, beliau menyampaikan kalam Allah, bukan kalamnya sendiri. Tapi disebutkan dalam ayat la qaulu rasulin karim, ini untuk apa? Untuk menetapkan bahwasanya mereka apa? Penyampai. Mereka itu mubaligh. Naam, dan juga untuk menunjukkan bahwasanya kalam yang mereka sampaikan, naam, persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan, tidak ditambah, tidak dikurangi. Baik. Nah, sekarang buktinya ikhwan bahwasanya kalam man qalahu mubtadi'an la man qalahu mubalighan. Contohnya, wa man sami'a qailan yaqul qafa nabki min dhikra habibin wa manzili. Siapa saja yang mendengar seorang mengatakan, ya, dengan apa perkataan ini? Naam. Atau kifa nabki min dhikra habibin wa manzili. Kifa. Tayyib. Seorang mengatakan, ini perkataanmu kah? Tentunya dia akan mengatakan, qala hadza syi'rum Imru'il Qais. Ini adalah syairnya Imru'il Qais. Karena masyhurnya. Naam, Imru'il Qais Ibnu Juhair. Termasuk apa? Asy'arus syu'ara al-jahiliyah. Ya, yang sangat naam kuat syairnya di kalangan jahiliyah, yang apa? Merupakan salah satu naam pemilik syair Mu'allaqat As-Sab'. Ya, dulu mereka yang punya syair-syair kuat ikhwani fillah digantungkan di Ka'bah. Nah, ini namanya ada 7 ya Mu'allaqat. Ya, dikenal dengan Mu'allaqat As-Sab', yaitu syair-syair yang digantung di Ka'bah. Ceritanya mungkin di saat itu ada perlombaan syair yang paling bagusnya. Nah, itu. Dan di antara yang digantung ini syairnya Imru'ul Qais, sehingga sangat masyhur. Dan awal permulaannya dengan lafaz ini. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili. Taim. Seorang ketika membaca ini tidak akan mengatakan, wah bagus teman perkataanmu. Nah, ini berarti tidak paham, tidak punya wawasan luas. Padahal itu jelas orang yang punya wawasan tentang syair akan mengatakan, oh ini perkataan Imru'il Qais. Faman sami'ahu yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, qala hadza kalamur rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa saja mendengar dia mengatakan, nam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, maka jelas dia akan mengatakan ini perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia riwayatkan, dia sampaikan. Paham? Ini contoh mudahnya. Wa in sami'ahu yaqul alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza kalamullah in kana 'indahu khabaru dzalik. Ketika dia mendengar orang tersebut mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin sampai yang disebutkan di sini di ayat surat Al-Fatihah, maka orang yang mendengar akan mengatakan hadza kalamullah. Ini perkataan Allah. Jika dia memiliki apa? Ilmu tentang hal itu. Paham? Tentunya jika dia punya khabar, yaitu punya ilmu tentang hal tersebut. Wa illa qala la adri kalamu man hadza. Jika tidak, maka dia akan mengatakan aku tidak tahu perkataan siapa ini. Baik. Walau angkara alaihi ahadun dzalika lakudzib. Seandainya seseorang mengingkari yang demikian itu, maka sungguh dia telah dia akan ditustakan. Dia akan ditustakan lakudzib. Ya, tempat kalian juga diharokati kudzib, ah? Lakadzaba atau lakudzib? Ada haknya. Halo. Lakadzabahu. Baik. Kalau tidak ada haknya, betul milik saya, lakudzib. Kalau ada haknya, naam lakadzabahu. Karena sama. Naam lakudzib, maksudnya akan didustakan. Kalau lakadzabahu, maka orang akan mendustakan dia. Paham? Misalnya maksudnya apa? Walau angkara alaihi ahadun dzalik lakadzabahu. Maksudnya ketika mengatakan, ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin, ini kalamullah. Kemudian ada orang lain mengatakan bukan. Maka orang yang punya ilmu tadi akan mengatakan dusta kamu. Ini kalamullah katanya bukan. Paham maksudnya ini? Qala wa li hadza man sami'a min ghairihi nadman aw nathran yaqulu lahu hadza kalamu man? Hadza kalamuka aw kalamu ghairik. Oleh karena itulah, siapa saja mendengar dari orang lain nadman, suatu nadam, yaitu bait-bait syair, aw nathran, atau apa, suatu perkataan yang bukan syair, lawan dari nadman atau syi'ran itu adalah nathran, ya kan. Nathr itu dalam bahasa kita prosa, kalimat-kalimat berbentuk prosa, bukan berbentuk syair, kalimat biasa. Nah, kalau seorang mendengar suatu ucapan, baik itu syair ataupun bukan, nah, maka dia akan mengatakan, ini perkataan siapa? Perkataanmu atau perkataan selainmu? Ya kan? Demikian. Apalagi kalau orang ini dikenal, nah, orang tidak bisa syair kok, bersyair. Ini syairnya siapa? Nah, ditanya. Nah, ini beberapa jawaban ikhwan fillah untuk menjawab ayat innahu laqaulu rasulin karim, yang mereka gunakan untuk mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu naam kalam, naam kalam apa, rasul, yaitu kalamnya Jibril atau kalamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wabil jumlah simpulannya, fa ahlus sunnati kulluhum min ahli al madhahibil arba'ah wa ghairihim min as-salaf wal khalaf muttafiquna ala anna kalamallahi ghairu makhluq. Kesimpulannya, bahwasanya ahlu sunnah secara keseluruhan dari kalangan pengikut madhab yang empat dan selain mereka dari kalangan salaf maupun khalaf, semuanya bersepakat bahwasanya kalamullah itu bukan makhluk. Nah, tempat kalian ada Al-Qur'annya enggak? Nah, ada. Nah, itu. Ini saqat. Annal Qur'an kalamullah, ini betul. Muttafiqun ala annal Qur'ana kalamullahi ghairu makhluk. Ya, bersepakat bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Ini jelas. Walakin ba'da dzalika tanaza'al mutaakhirun fi anna kalamallahi hal huwa ma'nan wahidun qa'imun bidzati aw annahu hurufun wa aswatun takallamallahu biha ba'da alam yakun mutakallima. Naam. Akan tetapi setelah itu muncul khilaf di kalangan mutaakhirin. Baik, ada pun yang menukilkan ijma' tadi, akhwan, ditambahkan muttafiquna ala anna kalamallahi ghairu makhluq. Di antara yang menukilkan ijma' Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Iqtisad fil I'tiqad. Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi beliau mengatakan wa ajma'a a'immatus salafi wal muqtada bihim min al-khalaf ala annahu, yakni kalamullah ghairu makhluk. Wa man qala makhluqun fa huwa kafir. Nah ini jelas. Wa man qala makhluqun fa huwa kafir, kata beliau. Ini ijma' para a'immatus salaf dan imam-imam dari kalangan khalaf. Demikian pula disebutkan oleh Imam Al-Lalikai rahimahullahu taala bahwasanya pernyataan ini datang dari 550 aliman, dari 550 alim menyatakan dengan tegas hal tersebut. Adapun niza, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nah, isma ini diingat-ingat juga bantahan tentang ayat tadi tentang tanaza' al-mutaakhirun, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika.